إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita menggali inspirasi dan petunjuk dari para pemuda penggenggam iman Ashabul Kahfi. Sebelum kita akan melanjutkan tema kita, ada sedikit manfaat yang belum sempat saya sampaikan dari ayat sebelumnya, yaitu ketika mereka mengatakan kepada raja ya dengan lantang, dengan penuh keberanian, walaupun tetap diiringi dengan tutur kata yang baik, dengan sikap kesopanan, tetapi jiwa mereka berani walaupun resiko itu besar di hadapan mereka. Mereka mengatakan wa rabbatna ala qulubihim in qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatta haula'i qaumuna haula'i qaumuna tahadu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ketika mereka menyatakan akidah itu ternyata sudah dibangun di atas ilmu yang kuat. Ya, mereka punya alasan yang kuat sehingga berani menantang. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ya, mengapa mereka tidak memberikan alasan yang jelas? Jadi mereka sudah tahu ya kelemahan-kelemahan yang ada pada kepercayaan mereka. Sudah mengetahui kesesatannya. Sehingga mereka bisa menjawab. Ya, bisa menghadapi dengan ilmu mereka yang sudah mereka pegang. Artinya mereka siap untuk berdebat. Ya, siap untuk berdebat dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat. Ya, jadi kita ya sebagai anak-anak muda yang berjuang untuk memegang teguh keimanan kita, mari kita bekali diri kita dengan ilmu ya, supaya kita siap berhadapan dengan kesesatan. Sekalipun mereka memberikan alasan-alasan terhadap kesesatan mereka, ya baik itu orang-orang liberal, orang-orang Syiah, ya orang-orang komunis, ya termasuk orang-orang sekuler. Ya, kita harus tahu kesesatan mereka. Ketika mereka mengungkapkan pendapat-pendapat mereka, kita harus tahu bahwa pendapat-pendapat itu alasannya tidak kuat, alasannya lemah, bukan sultanin bayyin. Ya, sehingga kita mengatakan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kita sudah siap, silakan kemukakan pendapat Anda. Ya, kita siap untuk menghadapinya, bahkan ketika ada serangan-serangan ya terhadap pemahaman-pemahaman Islam, kita bisa menjawabnya. Ya, makanya kita harus mempersiapkan diri, ini jihad dengan ilmu. Ya, jihad dengan ilmu untuk bisa mematahkan orang-orang yang sesat. Ya, itu yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dalam masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu, ketika ada orang-orang khawarij yang sekitar 6.000 orang. Ya. Sebelum diperangi, Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali untuk apa? Untuk berdialog dulu dengan mereka. Ya, berdialog. Maka Ibnu Abbas pun segera mendatangi mereka, tempat berkumpul mereka banyak. Ya, Ibnu Abbas kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan ya, yang kemudian dijawab ya, yang jawaban itu membuat mereka sadar ya, membuat mereka sadar ya, di antaranya misalnya kenapa kalian keluar dari kekhalifahan Ali. Ya, mereka mengatakan katanya apa? Bahwa Ali tidak atau menghapus Amirul Mukminin ya. Gelar Amirul Mukminin. Ya, itu di antaranya. Lalu kata Ibnu Abbas, ada jawaban. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ya, pada saat perjanjian Hudaibiyah. Ketika orang kafir membuat perjanjian dengan Rasulullah ya, ketika itu ditulis oleh Rasulullah SAW Muhammadun Rasulullah. Ya. Lalu kata orang kafir, kalau kami percaya kau Rasul, enggak mungkin kami memerangi kamu. Maka ini harus dirubah. Jangan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Ketika Ali yang menulis pada saat itu, yang menjadi judul tulisnya, Rasul menyuruh Ali itu hapus. Ali tidak mau. Ya, tidak mau menghapus nama Rasulullah. Tapi Rasulullah sendiri yang menghapus. Ya, kemudian nanti diganti dengan bin Abdullah. Nah, itu jawabannya ada tiga. Kalau saya nanti lihat dibaca di Sirah Sahabat itu ada di situ. Ya, tentang cerita Ibnu Abbas ada di situ. Ya, di para sosok para sahabat ya, sosok para sahabat. Ya, nah dengan tiga pertanyaan itu ada tiga kerancuan mereka, kesesatan berpikir mereka yang membuat mereka keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas berdialog dengan mereka menjawab ya, kesesatan mereka itu akhirnya berhasil. Dari 6.000 itu sebanyak 2.000 orang kembali. Kembali ke jalan yang benar. Nah, ini jihad dengan ilmu. Ya, maka para pemuda Ashabul Kahfi memberikan contoh kepada kita, ya, ketika kita menentang kezaliman, menentang kemungkaran yang ada, kita harus sudah siap ilmunya. Jangan sampai kita cuma semangat doang, semangat ingin melawan kemungkaran dan sebagainya, pas berhadapan dengan orang liberal gitu kan, dengan orang Syiah, orang komunis, ya, gitu. Kita tidak bisa menjawab kelabakan. Ya, nah ini. Jadi harus kita persiapkan ilmunya dulu. Persiapkan ilmu. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya. Ya. Sebelumnya kita membahas tentang pertolongan Allah ya di saat berlindung kepadanya. Lalu pelajaran yang berikutnya judulnya selalu memilih yang paling baik dan berhati-hati. Yang kita ambil dari ayat 19 dan 20. Ya, silakan yang mau baca kitabnya dibaca dulu. Pada Ustaz Adet. Ustaz Albi. Kadzalika dan demikianlah ba'atnahum kami bangunkan mereka. Liat alu supaya mereka saling bertanya bainahum di antara mereka ae sama anam nahum sama seperti ab kami telah menidurkan mereka kadzalika begitu pula ba'atnahum kami telah membangunkan mereka minan naumi dari tidur wa aiqadnahum dan kami membangunkan mereka ba'da tilka setelah tidur yang panjang itu. Oh, setelah tidurnya panjang itu. Alladzi tusbihu. Tusbihu yang mauta yang menyerupai. Yang menyerupai al mauta. Jadi makul bih ya dari tusbihu. Yang menyerupai mati. Kematian. Lias ala supaya. Lias ala ba'duhum. Ba'du jadi fa'il dari ya. Lias ala ba'duhum ba'du. Agar mereka saling sebagian mereka bertanya kepada bagian yang lain. Tentang lamanya, berapa lamanya? Tentang lamanya muksihim, menetapnya mereka, iqamatihim dan berdirinya mereka, tinggalnya mereka, bukan berdiri, tinggal, kan tidur, nggak berdiri. Dan tinggalnya mereka bilgori di gua kola dan kola ko ilun. Kam labistum, berapakah berapa lama kan? Kita kalian tidur tinggal. Kalau mereka berkata labisna, kita tinggal yauman, sehari au ba'da yaum, atau setengah hari. Ae qala ahaduhum, salah satu di antara mereka berkata kamat pakai ini apa? Kam makasna. Berapa lama kita? Berapa lama kita menetap? Sama. Menetap. Pihadal kahfi di gua ini. Pakolu, maka mereka berkata, makasna, kita menetap fihi di dalam gua yauman, sehari au ba'dal yaum, atau setengah hari. Qolal musafirun mufassirun. Oh, mufassirun. Musafirun masafar. Qolal para musafir berkata, innahum, sesungguhnya mereka dakhulu, masuk fil kahfi ke di dalam gua subahan pagi-pagi. Wa ba'atsahum dan Allah membangunkan mereka fi akhirin nahar, di terakhir siang. Falamma, dan ketika istaiqadu, mereka bangun, dzannu, mereka mengira, anna syamsa, sesungguhnya matahari, qad ghorobat, telah terbenam. Kita rokas. Bakalu, maka mereka berkata, labisna, kami telah menetapnya. Menetap yauman, satu hari. Suma ro'auha, kemudian mereka melihat. Melihat ini beberapa hari. Lam tagrob. Lam tagroba ya grib, lam tagrib. Oh, lam tagrib. Tidak terbenam. Belum terbenam. Bakalu, maka mereka berkata, au ba'da yaum, atau setengah hari. Wama darau dan apa yang berlangsung annahum, sesungguhnya mereka namu tidur salah sami ati watis isinin 309 tahun. Kalu mereka berkata, Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, lebih mengetahui, bima labistum, berapa lama kalian tinggal. Ae kola ba'duhum, sebagian antara mereka berkata, Allahu a'lamu, Allah mengetahui, lebih mengetahui bimuddati, dengan tadi udah lamanya, dengan lamanya iqamatina, kita menetap, wala to'ila dan tidak memperpanjang Waro al-bahsi dan di belakang pembahasan anha, dari darinya tentangnya. Fa Fahulu maka mereka mengambil. Maka ambillah fahulu. Maka ambillah minkum di antara mana minkum ada. Oh. Fahulu bima huwa. Oh, ya, salah. Ke mana? Bima huwa dengan apa yang ahammu apa? Ahammu. Aham muhimun apa muhim? Penting. Ya, apa yang ahammu, lebih penting? Ya. Wa anfa'at dan lebih anfa'u. Oh, wa anfa'u dan lebih bermanfaat lakum bagi kalian panahnu maka kita al-an sekarang jia'un apa jia'un? Lap zaman dari ja'i. Oh, dan sekarang lapar-lapar. Kita lapar, oh, kita lapar. Bukan lapar-lapar kita kan kita banyak orang. Babasu ahadukum ahadakum ahadakum maka suruhlah salah satu di antara kalian biwarikikum dengan uang perak kalian. Oh, dengan membawa uang perak kalian. Hadihi ini uang perak ini maksudnya ilal Madinah ke kota ae fa arsalu maka mengutus maksudnya maka memerintah fa arsilu ae fa arsilu maka utuslah maka mereka mengutus utuslah itu fil amr oh maka utuslah wahdan wahidan oh wahidan satu wahidan minkum di antara kalian ila Madinati ke kota bihadihi nukut dengan uang ini al-hadiyah fidyah oh al-fidyah perak perak fal yang zur maka lihatlah ayuha ayuha azka mana yang lebih baik to'aman man oh, makanan mana yang lebih baik fal ya'tikum waliyatikum birizki minhu maka hendaklah ia mendatangkan maka hendaklah ia mendatangkan birizki dengan rizki darinya ae waliyah waliyah taru pilihlah oh. Pilihlah lana bagi kita wasyaroa ahalla nanti lewat ahalla yang lebih halal wa'at tiabat to'ami wa'at tiabat to'ami dan lebih toyib yang lebih baik fal yastari maka dia hendaklah dia oh, maka hendaklah dia membeli lana bagi kita minhu dari makanan itu iya yeah. Wal yatalattab dan hendaklah ia berlaku lemah lembut wala yus'irunna bikum ahada dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun ae wal yatalattab dan hendaklah berlaku lemah lembut fi dukhulil Madinah dalam memasuki kota wa syira'i ta'am dan membeli makan hatta la yas'ur sehingga tidak merasa bi amrina ahada dengan keadaan kita seorang pun innahum sesungguhnya mereka in yadharu dapat menemukan Assalamualaikum. Terhadap kalian. yarjumukum mereka akan yarjumukum mereka akan melempari kamu dengan batu atau yang idukum atau memaksamu kembali bimilatihim kepada agama mereka ajaran mereka ae an in yajbaru apa jofaro yaj jofiro yajbaru apa berhasil mereka berhasil yang tulukum maka mereka berhasil jika mereka berhasil yak tuluku maka mereka membunuh kalian bil hijaroti dengan batu yaruddukum atau mengembalikan kalian ila dinihim kepada agama mereka al-batili yang batil walan tuflihu dan tidak akan pernah tuflihu beruntung idan abada idan apa itu jadi kalau begitu selama-lamanya ae lain untung dan jika kalian kembali dan jika kalian kembali ila dinihim kepada agama mereka wa wafaktumu maka dan kalian menyetujui mereka dan kalian menyetujui mereka ala kufrihim kepada kekafiran mereka falang tafu yu bihairin maka tidak akan kalian pernah, tidak akan maka kalian pernah, tidak akan pernah biho puju apa puju raja ya puju menang tidak akan pernah memperoleh kemenangan bihairin dengan baik abada dengan kebaikan abada selamanya Dan begitulah Yatanaja Alfit yatu oh, Yatanaja Alfit yatu Apa Tanaja Berharap Alfit ya Tanaja apa La Yatanaja Snani Ila kuntum salasan palayatan. Berbisik atau berbicara secara rahasia. Maka pemuda itu berbicara lima secara rahasia. Berbicara secara rahasia lima. Lima bainahum. Di antara mereka. Ho ipin takut dalam keadaan takut hadirin dan berhati-hati an yadharo alaihim jika diketahui oleh al-malikul jabbar raja yang zalim fayaktuluhum maka dia akan membunuh mereka au yarudduhum atau memaksa mereka ila ibadatil asnam al-san kepada untuk menyembah berhala Payusuna. Mereka mewasiatkan sahibahum sahabat mereka bitalat tupi untuk berlaku lemah lembut biduhuli dengan masuk wal kuruji dan keluar wa'al khoda dan mengambil al haitota strategi langkah-langkah strategi haitota wal hadra dan kehati-hatian ya les. Ya, setelah mereka tidur lamanya selama 309 tahun yang keadaannya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya di mana mereka dijaga oleh Allah, ya digerak-gerakan, dibolak-balikan, tidak terkena sengatan matahari, maka berlalulah masa yang lama 309 tahun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali mereka, membangunkan kembali mereka. Ya, wa kadzalika ba'atsnahum. Dan seperti itulah kami membangkitkan mereka untuk apa? Liyatasa'alu bainahum. Agar mereka satu sama lain bertanya, saling bertanya di antara mereka. Karena mereka sendiri tidak tahu, tidak sadar. Ya. Mereka mengatakan, qala qailum minhum, salah seorang di antara mereka berkata, kam labistum? Berapa lama kalian tinggal? Atau berapa lama kalian tidur? Lalu mereka berkata, labisna yauman aw ba'da yaum. Kami telah tidur, telah tinggal di sini sehari atau setengah atau sebagian hari, setengah hari. Ya, ini menunjukkan jelas mereka tidak sadar sama sekali. Ya, jadi mereka merasa hanya tidur satu hari atau setengah hari. Ya, dan ini menunjukkan bahwa ketika mereka bangun tidak ada yang kurang sedikit pun dalam diri mereka. Berarti kalau begitu jasad mereka diutuhkan. Mungkin bajunya juga ya, baju juga jadi utuh. Ya. Dan juga usia tetap dalam keadaan utuh. Tidak menua seperti yang kemarin kata Herawan, ya tidak menua, tapi tetap dalam keadaan seperti awalnya, muda. Ya. Kulitnya tidak berkerut. Ya, bahkan uangnya yang mereka pegang juga masih ada ternyata. Ya, uang yang mereka pegang masih ada. Nah, kenapa mereka mengatakan yauman satu hari? Karena mereka masuk ke dalam gua itu pada waktu pagi dan ketika mereka bangun pada waktu akhir siang. Akhir siang itu ya, akhirnya akhir dari siang ya, sekitar sore. Ya. Maka mereka mengatakan yauman pada saat mereka melihat ternyata matahari belum terbenam. Jadi masih ada cahaya matahari masih ada pada saat mereka bangun. Ya. Lalu mereka mengatakan au ba'da yaum. Jadi ketika berkata itu sambil melihat-lihat. Ya, sambil melihat-lihat, ya labisna yauman. Ya lihat matahari, oh, matahari belum terbenam. Au ba'da yaum. Ya. Gitu atau setengah hari. Ya kemudian qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalian lebih tahu berapa lama atau tentang berapa lama kalian tidur. Nah, ini adalah sikap apa? Penyerahan diri kepada Allah. Jadi tidak so tahu, tidak mengikuti ataupun tidak terlalu mengandalkan kemampuan diri mereka. Nah, ini sifat ya, orang-orang yang beriman itu seperti itu. Ya, jadi harus selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sombong. Ya, jangan kita mengandalkan akal kita saja, otak kita saja. Ya, kalau kita hanya mengandalkan perhitungan-perhitungan akal kita, ya, kita tidak akan menang. Tidak akan menang. Karena yang namanya keimanan itu selalu melahirkan apa? Keajaiban-keajaiban ya, di luar dari logika. Di luar logika yang namanya keimanan itu. Makanya jangan selalu kita memikir, kalau kita pakai akal-akalan, terus pakai hitungan-hitungan matematis, kita kayaknya tidak mau berjuang. Ya, tidak akan berjuang. Jangan kan berjuang di medan perang. Orang mau infak saja, kalau dia berpikir hitung-hitungan, oh, nanti saya belum beli ini, belum beli itu, ya kan? Uang ada padahal di tangan, di sakunya ada, di dompetnya. Tapi dia menghitung-hitung, wah, apalagi lebaran nih. Ya, lebaran kan harus jalan-jalan, ya, harus beli bakso, beli apa, gitu kan? Ya, jadi dia berpikir terus, sehingga apa? Dia tidak jadi untuk berimpak. Kalau orang banyak berpikir dengan logika, hitungan-hitungan matematis, ya, maka orang itu tidak akan mengeluarkan harta untuk berimpak, bersedekah. Ya, padahal orang yang menginfakkan hartanya padahal akan kembali. Ya, wama apa? Dalam ayat itu tumpikuna illa apa? Li angkusikum ya. Apa gimana ayatnya? Bunyinya itu. Tidaklah yang mereka infakkan itu kecuali untuk diri mereka, kembali kepada diri mereka. Ya, itu juga bisa. Ya. Jadi Allah itu akan memberikan balasan yang tidak sesuai dengan hitungan matematis kita. Allah akan lipat gandakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya. Kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan dilipat gandakan lagi. Ya. Begitu juga kalau orang mau berjuang, kita menghadapi, wah sekarang kan Israel atau Yahudi memiliki senjata yang tercanggih. Mereka punya teknologi menguasai media dan lain sebagainya, sedangkan kita tidak punya apa-apa, tidak punya senjata dan lain sebagainya. Kalau hanya diukur dengan ukuran-ukuran matematis, ukuran-ukuran dunia, kita tidak akan berjuang. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, para sahabat mencontohkan di dalam berjuang. Yang menjadi penggerak mereka, ya, bukan pikiran-pikiran otak mereka, tetapi apa? Keimanan yang ada di dalam hati mereka. Kalau mereka betul-betul beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan memberikan bantuan. Ya, apalagi ketika di perang Badar itu, ketika di perang Badar kan hanya jumlahnya, itu bukan untuk siap berperang di perang Badar itu. Hanya untuk awalnya mencegat kafilah dagang yang hanya jumlahnya 313 orang. Ya, tetapi kemudian diserang ya oleh orang-orang kafir yang memang siap berperang. Yang berjumlah berapa? 1000 orang, sekitar 1000 orang. 1000 melawan 313. Ya. Begitu banyak sekali kejadian, tetapi kan menang kaum muslimin pada saat itu. Ya. Banyak orang-orang muslim itu dengan keimanan mereka itu mengalahkan perkiraan-perkiraan logika manusia, bahkan logika orang-orang kafir, ya tidak mencapai. Mereka sangat heran kok bisa seperti itu. Ya, itu kan jazirah Arab yang tidak dikenal orang sebelumnya. Di sana itu padang yang gersang, ya yang orang tidak melirik datang ke situ, maka tidak ada penjajahan di jazirah Arab itu. Apa yang mau diambil di sana? Ya, adalah orang-orang yang terbelakang, jauh dari peradaban. Sedangkan pada saat itu di Romawi, di Persia itu peradabannya maju dan lain sebagainya. Mereka ya secara dunia mereka maju. Tapi jazirah Arab itu apa? Gitu ya. Tidak dilirik. Bahkan pasukan yang paling hebat pada saat itu adalah tentara-tentara Romawi, tentara-tentara Persia. Yaitu kerajaan yang besar, yang terkenal di seluruh dunia. Kerajaan yang paling besar, tentaranya hebat. Tetapi dengan datangnya Islam, tiba-tiba muncul ya para perwira-perwira. Muncul dari padang pasir, mengagetkan mereka. Makanya ketika orang-orang Romawi itu mengetahui akan datangnya pasukan kaum muslimin, mereka menyangka ini kayaknya orang-orang lapar, ini orang-orang gurun pasir yang lapar. Ya, akhirnya disuruh untuk kasih aja harta biar pulang lagi. Ya. Kata orang muslim, kita bukan untuk mencari harta. Ya. Mereka berjuang di jalan Allah itu untuk menegakkan kalimat Allah. Itu melakukan jihad tolab yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Ketika ada para penguasa yang menghalangi dakwah itu, maka disitulah terjadi jihad. Ya, yang menghalangi dakwah, yang menghalangi ditegakkannya hukum Allah, maka terjadilah jihad di sana. Ya, dan ketika perang pada saat itu yang hebat yang kita kenal dengan perang Yarmuk melawan Romawi pada zaman siapa? Abu Bakar, yang kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab. Ya, yang ketika Abu Bakar itu panglimanya Khalid bin Walid. Ya, jumlahnya jauh. Ya, orang-orang kaum muslimin pada saat itu kalau tidak salah paling banyak hanya berapa? 30.000 kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat lagi. Dan orang-orang Romawi itu 200.000. Jadi jumlahnya sangat jauh. Itu banyak terjadi dalam jihad-jihad kaum muslimin. Ya, jumlah kaum muslimin itu sedikit dan jumlah orang-orang kafir banyak, tetapi selalu menang kebanyakannya. Makanya Allah membuat satu kaidah di dalam Al-Qur'an, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Itu hukum. Dan ini bagi orang beriman tidak hanya mengandalkan akal pikiran mereka, tetapi yang berbicara adalah iman mereka. Ketika penaklukan Konstantinopel pun orang tercengang. Ya, bagaimana melihat kehebatan pasukan Muhammad Al-Fatih yang bisa memindahkan perahu yang besar, yang berat itu dipindahkan, ya itu melewati apa? Melewati gunung dalam satu malam. Bagaimana caranya? Orang-orang kafir tercengang, ini gimana caranya ini? Mereka heran sama sekali. Ya, dalam satu malam itu perahu dipindahkan, ya, lewat apa? Lewat gunung, ditarik itu perahu ke atas gunung, ditarik, pindahkan, sehingga mereka akan menyerang dari arah yang mudah, ya, walaupun dengan cara dipindahkan lewat gunung. Nanti ada video yang bisa dilihat. Ya, tinggal lewat gunung. Orang-orang kafir tercengang. Orang-orang kafir tercengang. Ya, terhadap yang dilakukan oleh orang-orang beriman, karena tadi orang beriman itu tidak hanya mengandalkan logika, ya, tetapi semuanya yang lebih besar adalah keiman mereka. Maka disinilah sikap selalu menyerahkan diri kepada Allah. Ya, qalu rabbukum a'lamu. Tuhan kami lebih tahu. Ya, kita walaupun menghitung dan sebagainya lebih tahu. Bima labistum fa'asu. Akhirnya setelah mereka tidak terlalu panjang lebar tadi di dalam pembahasan itu, di dalam pembahasan berapa lama mereka tidur, karena mereka tidak tahu sama sekali, menyerahkan kepada Allah bahwa Allah yang lebih tahu kapan kita, berapa lama kita tidur di sini. Ya, mereka kemudian mengalihkan pembicaraan kepada yang lebih penting. Apa yang lebih penting bagi mereka saat itu? Mereka merasa lapar, merasa haus. Itu yang lebih penting. Jadi kalau sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya, jangan terlalu ditelusuri. Kita serahkan kepada Allah saja. Ya. Gitu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti yang kamu tidak punya ilmu. Ya, jangan pakai perkiraan-perkiraan, terkaan-terkaan, tidak boleh. Kita serahkan. Makanya kan kita selalu apa? Kalau kita sudah membicarakan sesuatu, akhirnya kita katakan wallahu a'lam. Bishawab. Ya. Akhirnya apa? Mereka lebih setelah itu mengalihkan pembicaraan kepada yang lebih mereka butuhkan, ya, yaitu makan. Fab'asu ahadakum. Nah, di sini kita akan mengambil bagaimana sifat yang harus kita miliki, yaitu apa? Selalu memilih yang paling baik dalam hidup kita, supaya kita terjaga dari fitnah, ya, supaya kita dijaga oleh Allah keimanan kita. Maka selalulah pilih yang paling baik dalam segala hal. Ya, termasuk di sini contohnya makanan. Fab'asu ahadakum, maka utuslah salah seorang di antara kalian Bibarokikum dengan membawa warik. Warik itu adalah uang perak. Ya, pada saat itu berlaku uang perak. Uang perak itu adalah uang perak yang digunakan pada saat Raja Dekianus pada zamannya dulu. Ya, uangnya masih ada. Hadhihi ilal Madinah, ke kota. Ke kota apa? Ke kota Dexus, ya, namanya Dexus, yaitu kota Raja Dekianus itu. Ya, untuk datang ke sana. Oh, pergi, karena itu kan jauh dari kota itu, lumayan. Ya, berjalan jauh. Falyangdur, maka hendaklah dia melihat, mencari, memilih, memilih-milih ayyuha askatu aman, makanan mana yang paling baik, yang paling, yang halal, yang thayyib. Berarti kan ini menjadi sikap. Ketika disuruh nyari makanan, cari makanan yang paling yang halal, yang sudah jelas kehalalannya, yang baik, yang thayyib, bukan hanya halal tapi juga thayyib, bergizi, yang baik untuk kesehatan kita. Nah, sekarang kan zaman sekarang makanan ya sangat banyak sekali. Ya. Gitu. Kita harus pandai memilih. Jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kata Rasulullah SAW, manabata, apa itu hadisnya? Manabata lahmun, kalau enggak salah. Min suhtin ya, annaru aula bihi. Tidaklah ada daging yang tumbuh karena yang haram, sesuatu yang haram. Ya, maka neraka itu lebih utama baginya. Dibakar oleh api neraka. Jadi jangan kita sembarangan memasukkan hal-hal yang haram. Maka kita harus menjaga, karena makanan yang haram itu sangat berpengaruh. Bisa berpengaruh kepada hafalan kita, bisa berpengaruh kepada doa kita tidak dikabulkan, berpengaruh kepada segalanya. Dan dagingnya kan akan tumbuh dari makanan itu, sulit untuk dihilangkan kalau sudah masuk ke dalam. Makanya hati-hati dalam memilih makanan, apalagi yang banyak makan, ya, yang hobi makan, hobinya makan. Gitu ya. Ada makanan dimakan, harus jelas dulu itu halal dan thayyib atau tidak. Ya, harus dipilih dulu. Jangan sampai setiap ada makan dimakan. Ya, apakah halal zatnya atau juga halal caranya? Apakah caranya halal atau tidak? Kalau punya orang lain, ya tidak boleh. Bahkan jangankan yang haram, yang syubhat saja kita harus menjaga. Ya, karena dalam hadis itu ya di Arba'in ada, kalau orang terjerumus kepada syubhat, dia sebenarnya sudah dekat terjerumus kepada man waqa'a fi syubhati wa waqa'a fi nar. Ya. Kita harus menjaga ini. Ada uang di jalan, jangan main ambil kita buat pakai langsung untuk membeli. Itu syubhat. Ya kan? Ya, ada makanan di atau ada buah-buahan di pohon orang lain. Ya, jangan main ambil aja. Itu syubhat. Ya. Ya, berarti syubhat juga ya, kan? Jadi harus memilih ya yang paling baik untuk ini prinsip. Ya, karena kalau kita ingin mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, kalau surga, surga terbaik, bidadari, bidadari terbaik, ya, rumah, rumah yang terbaik, makanan yang terbaik, ya, harta terbaik kita di surga, maka lakukanlah amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik termasuk juga kata-kata yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kata-kata yang terbaik adalah dakwah. Zikir, dakwah. Ya, itu kata-kata yang terbaik. Kita semua lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Itu prinsip yang harus kita lakukan, termasuk kita, kalau kita mau sekolah, pilih sekolah yang terbaik. Ya. Terbaik enggak harus mahal, tapi bagaimana sekolah itu bisa mensolehkan diri kita, bisa membantu, bukan mensolehkan, bisa membantu menjadikan kita soleh. Karena yang mensolehkan diri kita atau tidak itu pilihan kita juga. Ya. Makanya kalau termasuk kalau apa membaca buku harus pilih-pilih. Jangan sampai kita baca buku apa saja. Ya, karena sekarang tersebar juga buku-buku yang berisi kesesatan-kesesatan. Ya, ada orang-orang Syiah banyak nulis buku-buku, penerbit-penerbitnya banyak, orang-orang sekuler punya buku, orang liberal ada buku-bukunya, orang komunis ada buku-bukunya. Banyak sekali, termasuk juga orang-orang kafir itu berusaha untuk mengacaukan pikiran anak-anak muda Islam melalui apa? Melalui bacaan-bacaan, melalui novel-novel, melalui komik, cerpen. Ya, termasuk juga melalui apa? Cerita-cerita dongeng. Ya, film. Ya. Itu untuk merusak. Ya. Kita harus memilih bacaan yang baik, yang bermanfaat. Ya. Karena di dalam membaca ya, bukan kalau kita membaca itu bukan hanya apa yang suka kita baca, apa yang ingin kita baca, tapi apa yang harus kita baca. Saya ingin baca ini bukan hanya keinginan, tapi saya ini harus punya apa, harus punya ilmu apa. Ya, ada manfaatnya yang kita baca itu. Bukan hanya membuat kita berimajinasi yang imajinasinya itu negatif. Kalau novel-novel percintaan itu kan imajinasi negatif. Bagaimana orang pacaran sebagainya dan sebagainya itu kan tergambar dalam novel itu, terhayalkan. Akhirnya tanpa sadar kamu akan mengikuti, meniru apa yang diceritakan itu. Maka harus hati-hati memilih bacaan. Ya. Termasuk juga memilih teman dekat. Nah, kita insya Allah semuanya adalah orang-orang soleh, sehingga bertemanlah ya, bersohiblah ya hanya dengan orang-orang soleh. Memilih yang baik, yang terbaik. Ya. Nah, ini ceritanya ketika salah seorang di antara mereka dari 7 orang itu diutus untuk mencari makanan, mereka dia keluar ya ke kota. Nah, dia melihat kota itu sudah banyak perubahan. Ya. Lalu juga sikap yang kedua apa? Kehati-hatiannya. Dia sangat hati-hati. Ini kan dipesankan itu berjalan hati-hati. Ya, berjalan sangat hati-hati. Gimana kalau orang berjalan hati-hati supaya tidak ketahuan? Supaya tidak ketahuan dan supaya tidak membuat orang curiga. Ya, wala yusirona bikum ahada, dan jangan membuat mereka wala yusirona bikum ahada. Jangan sampai membuat seorang pun merasa cara yang suruh kan merasa curiga gitu. Merasa curiga dengan keberadaan kamu, keberadaan kita semua ini yang sampai terbongkar gitu. Karena mereka masih menganggap bahwa ini masih zaman kita dulu, zaman Raja Dekianus. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai Raja Dekianus itu tahu keberadaan kita ini, maka hati-hati. Ya, maka hati-hati. Karena innahum yazharu alaikum, kalau mereka tahu, nampak bagi mereka kalian atau berhasil menangkap kalian, pasti kalian akan apa? Pasti mereka akan melakukan apa? Yarjumuku, merajam. Rajam itu melempari dengan batu, membunuh dengan cara dilempari batu. Au yu'idukum fi milatim, atau ya, mengembalikan mereka dengan paksa supaya kembali kepada agama mereka yang batin. Walan tuqdiru. Kalau begitu, kalau kalian atau kalau kita kembali kepada agama yang batil, tentu kita tidak akan pernah selamat selamanya, idan abada, lan tuqdiru. Tidak akan selamat, tidak akan berhasil, ya tidak akan menang kalau begitu. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Sikap sangat hati-hati, jangan sampai ya, atau sangat ketakutan kalau kita murtad, kalau kita jauh dari agama. Ya, kalau orang sudah menyepelekan, ya tidak peduli dengan berpikirannya itu, dengan pikirannya yang jauh dari agama, bahkan menentang agama, merasa enteng-enteng saja, merasa wajar. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu sangat berhati-hati kalau mereka jauh. Maka mereka takut ketika misalnya membaca buku yang di situ berisi apa? Pemahaman ajaran komunis misalnya. Bukunya Karl Marx misalnya, itu kan bapaknya komunisme. Ya. Nah, ketika kamu ada lihat buku itu, kamu harus merasa hati-hati ketika membaca buku-buku sesatan itu, kamu hati-hati sangat takut kalau terpengaruh. Kalau terpengaruh. Jadi sangat takut bahwa dirinya itu akan sesat. Ya. Gitu. Nah, sehingga mereka sangat berhati-hati. Ya, maka berjalanlah orang, salah seorang di antara mereka yang diutus itu melihat suatu suasana yang sudah sangat berbeda. Ya, lalu ada warung ya, ada yang jualan situ. Ada yang jualan, maka kemudian dia memberikan uangnya, membayar dengan uangnya. Nah, ketika tukang warung itu melihat ya, uang yang diberikan, dia sangat aneh sekali, ini uang apa? Ya, ini uang apa? Kata pemuda itu, ini uang kaum saya, ini uang kaum di sini, masyarakat sini. Ya, itu Raja Dekianus. Ya, maka penjaga warung itu semakin heran. Dekianus yang mana? Ya, lalu heran ya, tidak diterima, tidak mau menerima, tukang warung ini enggak mau menerima uang dia. Itu nih, uang aneh, uang apa ini? Ya, ditanyakan lagi kepada tetangga, kamu tahu enggak ini? Sehingga banyak orang berkumpul di situ melihat keheranan, ini uang apa ini? Bahkan ada yang menyangka bahwa dia sudah mendapat harta karun. Ya, mendapat harta karun. Ini kayak uang apa ini, uang apa? Ya, ketika ditanya, kau ini dari mana? Siapa? Nah, baru dia menceritakan. Ya, aku ini adalah salah seorang dari anak-anak muda ya, yang pergi meninggalkan raja. Ya, Raja Dekianus. Ya, kan mereka berusaha mengejar kita, tapi mereka tidak berhasil. Diceritakan gitu. Ya, dia mengatakan bahwa tadi malam, dia mengatakannya tadi malam. Tadi malam kami lari. Ya, tadi malam kami lari dari kaum kami, dari Raja Dekianus yang berusaha untuk membunuh kami. Berusaha untuk menghukum kami. Kami lari tadi malam, baru tadi malam kami lari. Ya, kata pemuda, maka masyarakat di situ makin heran. Ya. Ya, bahkan ada yang mengetahui di situ bahwa itu Raja Dekianus sudah beberapa abad sudah meninggal. Ya. Udah nggak ada. Nah, kemudian akhirnya bahkan ada sempat ada orang menganggapnya gila, ya, menganggapnya gila ini gimana, aneh gitu, kan? Suatu yang aneh. Ya, dia, ya, itu kan sudah berbeda sekali, jauh sekali masanya. Nah, akhirnya karena ini nggak ini, maka sampai kemudian pemuda itu mengatakan, ayo ikut dengan saya, kita menemui sahabat-sahabat saya di gua. Kalau kalian tidak percaya. Cepat mau dibawa, mau diperlihatkan. Lalu kemudian sebelum mereka berangkat, maka dipanggilah raja ketika itu. Ya, dipanggilah rajanya. Nah, siapa namanya? Theodosius. Namanya Theodosius. Dan kebetulan raja pada saat itu adalah raja yang beriman, raja yang soleh. Nah, raja yang beriman, raja yang soleh. Dan masyarakatnya juga yang banyak yang soleh. Ya, akhirnya mereka semua berangkat, akan melihat ke gua itu. Akan melihat ke gua. Kemudian setelah nanti sampai di dalam gua, maka para pemuda yang ada di dalam gua itu, ya, mereka mendengarkan suara. Itu banyak sekali karena raja itu dibawa pula tentaranya banyak. Ya, pakai kuda, ada yang lain berkuda gitu ya. Nah, ketika para pemuda mendengar suaranya, para pemuda yang di gua itu oh, ini Raja Dekianus datang. Dengan bala tentaranya, mereka takut karena mereka khawatir bahwa temannya, sahabatnya yang sudah diutus itu sudah tertangkap. Ya, tertangkap oleh Raja Dekianus, ya, lalu datanglah dengan bala tentaranya untuk mengepung para pemuda di dalam gua itu. Akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk melaksanakan sholat bareng. Ya, sehingga ketika Raja Theodosius ya, Raja Theodosius itu datang dengan pasukannya, dengan rakyatnya, ya melihat mereka sedang sholat, ya gitu. Jadi melihat mereka sedang sholat, setelah sholat barulah kemudian mereka menghampiri, ya datang ke situ melihat-lihat, ya bahkan ngobrol panjang lebar gimana ini kejadiannya dan lain sebagainya. Makanya kata Allah kan wa kadzalika ahsarna ya alaihim, ahsarna itu pertemukan, kami pertemukan ashabul kahfi itu dengan apa, dengan orang-orang penduduk yang ada pada zaman itu. Jadi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa, supaya mereka mengetahui keajaiban ini, mengetahui tanda kekuasaan Allah ini. Ya, setelah panjang lebar ngobrol-ngobrol panjang lebar ya antara raja di situ dengan para pemuda, yang pada akhirnya raja itu dan masyarakat yang ada di situ menyadari bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah. Ya, mereka tahu ya bahwa ini anak-anak muda ini sudah tidur sangat lama. Ya, mereka tidak tahu jumlah pastinya. Ya, mereka tidak tahu jumlah, sehingga nanti di ayat-ayat berikutnya ada apa? Ada perbedaan pendapat. Ya, setelah itu ada perbedaan pendapat. Mereka berbeda pendapat. Tidak ada yang tahu pasti sama sekali selain dari Allah. Makanya Allah memberikan kekhususan kepada Rasulullah memberitahukan jumlah yang sebenarnya, apa? Jumlah waktu yang sebenarnya mereka tidur. Ya. Nah, ini sampai kemudian ketika selesai mereka berbincang-bincang, raja dan juga masyarakatnya sadar, menyadari bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Apalagi ada yang mengatakan di antara tafsir itu, ketika itu masih ada ya masyarakat masih ragu terhadap hari kebangkitan. Ya, ada yang masih ragunya itu apakah yang dibangkitkan itu adalah jasadnya apa atau ruhnya saja atau ruh dengan jasad. Itu berbeda pendapat, masih ada keraguan di situ. Nah, maka dengan adanya kekuasaan Allah melalui Ashabul Kahfi ini membuat mereka yakin. Makanya nanti dijelaskan di ayat berikutnya wa kadzalika asarna liya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna sa'ata qa'im. Supaya mereka lebih yakin bahwa nanti yang dibangkitkan itu adalah jasad dan ruh. Seperti halnya Allah membangkitkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang mereka. Ya, dari tidur panjang mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kita ambil dari sikap Ashabul Kahfi ya, setelah yang pertama adalah memilih yang paling baik, yang kedua adalah selalu bersikap hati-hati. Ya, kita selalu berhati-hati, jangan sampai kita salah langkah. Ya, salah langkah, salah memilih teman, gitu ya, salah memilih pergaulan, salah memilih tempat, salah memilih kesibukan, ya, salah memilih hobi, termasuk juga hati-hati hobi yang tidak bermanfaat, salah. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Ya, dan juga ketika kita berdakwah juga, apalagi berjihad, itu butuh kehati-hatian. Jangan sampai sekarang kita belajar ya jihad, semangat jihad, bahkan tadi udah latihan memanah, gitu kan, persiapkan jihad ya dengan semangat yang tinggi ya, berkuda gitu kan, walaupun tidak ada kudanya ya, kuda jadi-jadian. Jangan sampai kita apa, salah langkah. Kita harus berhati-hati, apalagi di zaman sekarang yang selalu mengidentikan jihad itu dengan teroris. Ya, jadi belum apa-apa nanti karena kamu tidak hati-hati, udah kan semangat jihad, semangat jihad. Ya, lalu kemudian apa? Ya, kamu menampakkan kayak orang teroris itu kan, bawa senjata. Akhirnya keburu ditangkap sama ya, sama Densus ya, sama dianggap sebagai teroris. Nah, ini harus hati-hati zaman sekarang. Kita harus hati-hati bagaimana menjaga agar Islam ini terus bisa berkembang. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah itu diawali dengan apa pertama kali? Dengan secara sembunyi-sembunyi selama berapa lama? Selama 3 tahun. Ya, sembunyi-sembunyi tidak terlihat. Ya ada tempat-tempat persembunyian. Ya, tempat-tempat persembunyian, bahkan kan pernah ada ceritanya ketika datang Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, yang awalnya dia ngutus dulu ke, kan dia dari kabilah Ghifar ya. Dari kabilah Ghifar dia mengutus orang untuk coba lihat, itu lihat Nabi, ada kan udah terdengar kabar ada Nabi. Dia diutus salah seorang dari kaumnya itu untuk melihat bagaimana, terus memberitahukan beritanya, kabarnya kepada Abu Dzar. Tapi Abu Dzar itu tidak merasa puas. Nanti dibaca di kisah Abu Dzar di situ ada. Ya, Abu Dzar tidak merasa puas dari berita yang disampaikan oleh yang diutus itu. Akhirnya dia pergi sendiri. Ya, pas pergi Abu Dzar ke sana itu, ya dia diam di masjid. Dia datang ke masjid di situ. Nah, kebetulan dia ketemu sama Ali, sama Ali bin Abi Thalib. Ya, pas dia disambut oleh Ali, ya sampai kemudian dilayani oleh Ali bin Abi Thalib selama 3 hari. Baru setelah 3 hari ditanyakan keperluan. Nih, selama 3 hari belum ngomong. Ya, selama 3 hari belum ngomong apa tujuannya. Ya, hanya baru menyambut aja. Ya, belum menyatakan maksud, karena memang hati-hati. Abu Dzar juga hati-hati, karena kan masyarakat di Mekah pada saat itu, ya, orang-orang para pembesarnya sangat menentang kepada Islam. Ya. Sampai 3 hari baru Abu Dzar mengatakan keinginannya ingin bertemu dengan Rasul. Sampai Ali mengatakan, engkau bertemu dengan orang yang benar. Ya, engkau bertemu dengan orang yang tepat. Ya, mari kita menemui Rasul. Nah, bagaimana mereka berjalan? Ali bin Abi Thalib ketika berjalan kan Abu Dzar di belakang. Abu Dzar itu berjalan di belakang Ali. Kalau nanti ada orang, ya, gimana itu rinciannya? Saya lupa lagi nanti di kisahnya itu. Ada yang pernah baca nggak? Gimana ketika berjalan itu? Pura-pura buang air ya. Alinya bagaimana? Ya. Sampai seperti itu, sampai berpura-pura. Ya, Ali ketika kalau ada orang ya, kalau supaya tidak curiga kalau ada orang lagi lewat, ya maka Ali itu pura-pura membetulkan sendalnya kalau enggak salah. Ya. Pura-pura membetulkan sendalnya. Nah, Abu Dzar ini disuruh tadi pura-pura buang air ke pinggir gitu. Kalau ada orang. Itu kan terus mengendap-endap. Mereka mengendap-endap supaya tidak ketahuan oleh orang-orang kafir. Ya. Sehingga tempat persembunyian Rasul itu tidak diketahui. Di mana tempat persembunyian Rasul? Ya, di rumah. Itu kan di atas di Bukit Shofa, itu tersembunyi sekali. Bahkan Bukit Shofa kemudian dengan daun nadwa itu di bawah kelihatan. Ya. Tapi dia tempatnya tersembunyi, tapi bisa melihat bagaimana keadaan, karena kan orang-orang kafir Quraisy itu berkumpulnya semua, markas orang-orang kafir Quraisy itu di situ, di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu dekat Ka'bah. Ya, Darun Nadwa itu dekat Ka'bah, sehingga markas Rasul ada di atas Bukit Shofa, jadi kelihatan. Jadi bisa memantau. Ya, itu mereka sangat merahasiakan tempat persembunyian mereka, markas mereka, supaya tidak terlihat, tidak ketahuan. Ya, gitu. Ini strategi di dalam dakwah, di dalam jihad. Jadi perlu juga kita kehati-hatian melakukan strategi-strategi yang baik supaya tidak mudah diketahui oleh para musuh, oleh orang-orang kafir. Ya, kita kan terlalu belum apa-apa sedikit, akhirnya keburu ketangkep gitu, akhirnya kan menjadi tidak berjalan. Ya, padahal orang-orang kafir itu gitu, banyak yang sebenarnya mereka sudah mempersiapkan jihad. Nah, inilah kita menghadapi suatu situasi yang sulit. Kalau umat Islam itu latihan jihad, pasti segera ditangkap. Ya, latihan jihad, latihan militer, ya ada senjata, ada apa itu ditangkap oleh Ya, oleh polisi, oleh Richard. Tapi kalau orang-orang Kristen, kita kan tidak tahu ya, tapi saya sudah mendapatkan bocoran dari orang-orang yang memang meneliti gerakan-gerakan kristenisasi misalnya. Ya. Mereka itu sudah banyak melakukan latihan-latihan militer di puncak-puncak gunung, di atas gunung. Ya, dengan senjata-senjata yang mereka miliki. Ya. Karena orang-orang Kristen itu punya militer. Ya, ada Brigade Yesus namanya. Ya, Brigade Yesus itu ada cabang-cabangnya, ada Laskar Bunda Maria, ada pasukan kelelawar hitam namanya itu. Ya. Macam-macam itu mereka, latihan-latihan militer mereka, dan menurut berita yang saya dapatkan, ya, gereja-gereja itu sudah menimbun senjata. Ya, sudah menimbun senjata. Jadi kalau orang-orang kafir mereka sudah mempersiapkan seperti itu. Nah, orang-orang muslim kan baru aja pakai baju yang lambang tauhid ditangkap. Lambang la ilaha illallah. Iya. Dianggap oh ISIS gitu kan. Padahal itu tukang apa itu yang ditangkap itu. Dia enggak tahu sama sekali ada kaos dipakai aja. Enggak tahu, tapi ditangkap. Ya. Nah, kita bagaimana mempersiapkan tapi dengan cara yang cantik. Ya, tidak terlalu kelihatan oleh orang-orang kafir sehingga pada saat kita mengumumkan dakwah kita sudah siap. Ketika dakwah Rasulullah mengumumkan dakwah secara terang-terangan itu sudah lumayan kuat. Sudah cukup banyak. Ya, makanya ketika masuk ke periode dakwah secara terang-terangan itu sudah terkumpul ashabikun al-awalun yang berapa? Sekitar berapa di dalam sirah itu disebutkan? Sekitar 130 orang. Ya. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita ambil ya, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya ya, agar kita termasuk para pemuda yang bisa menggenggam iman kita ya di tengah banyak terjadi fitnah ini. Ya, dan juga menjadi para pemuda yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.